السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الكريم على آله وأصحابه والتابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعسوسا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولا أروح جميع القبور من المسلمين والمسلمات شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. ولما تردوان مسلمين مسلمان yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat izinnya malam ini kita dapat bersama lagi dalam usaha kita untuk terus memahami kalam suci, kalam Allah, kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lepas 158 ada kaitan dengan amalan ibadah haji ataupun umrah, salah satu rukun yang namanya sa'i. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan sebahagian daripada syiar amalan lambang dalam syariat agama Allah. Jadi siapa yang mengerjakan haji ataupun berumrah, maka dia hendaklah bersa'i antara keduanya, Safa dan Marwah. Dan di akhir ayat itu dinyatakan waman tatawwa'a khairah, siapa-siapa yang bersukarela melakukan kebaikan-kebaikan lebih daripada itu, lebih daripada yang difardukan, buatlah amal-amal kebaikan yang sunat-sunat yang baik-baik. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah Taala itu dia maha mengetahui kepada orang yang bersyukur. Itu namanya ibadah orang yang bersyukur. Dia tidak cukup sekadar beramal yang fardu, dia seronok juga hati ini beribadah dalam kerja-kerja yang sunat. Sukarela, tak tahu sukarela dia. Jadi itulah orang yang bersyukur. Jadi siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala maha mengetahui. Maksudnya Allah tahulah nak membalas kebaikan itu, Allah tahu amalan dia. Itu tanda keikhlasan dalam diri. Jadi kaitan ayat ini tuan-tuan, ayat seterusnya yang kita nak fahamkan pada malam ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang masalah larangan orang-orang yang menyembunyikan maklumat, apalagi kalau menyalahi perkara yang benar, sehingga orang ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat. Ini ada kaitan dengan ahli kitab yang mereka menyembunyikan maklumat tentang Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka dah kenal Nabi kita Muhammad, tahu sifat-sifat dia, bakal akan lahir akhir zaman, dan masa itu mereka berjanji nak tolong Nabi Muhammad, nak beriman dengannya, nak berperang sekali, nak berjuang sekali. Itu janji dia dulu. Maka ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyembunyikan hukum-hukum Allah. Innal ladzina yakununa ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang kami turunkan hukum-hukum Allah, ilmu agama, minal bayyinati wal huda, yang terdiri daripada segala keterangan-keterangan dan hidayat, petunjuk-tunjuk ajar, tunjuk ajar, garis panduan yang diajarkan oleh Nabi, Allah turunkan wahyu-wahyunya itu, kemudian disembunyikan. Orang tanya, tak nak jawab. Min ba'dima bayyannahu linnasi fil kitab. Selepas kami terangkannya, penjelasan-penjelasan dan hidayah itu kepada manusia yang ada dalam kitab. Maknanya yang ada dalam Al-Quran ini, Allah dah jelaskan. Hadis-hadis Nabi menjelaskan. Kalau ada yang tidak jelas dalam Quran, disebut secara ringkas. Hadis Nabi sudah jelaskan. Tetapi ada orang yang dapat maklumat itu disembunyikan, tak nak menyatakan yang benar. So, apa hukuman orang ini? Allah dengan tegas sebut dalam ayat ini, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah manusia yang dilaknat oleh Allah. Laknat Allah, laknat dia tuan-tuan. Ini hukuman dahsyat ni kalau sudah dilaknat Allah. Bukan sekadar Allah yang melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Turut dilaknat mereka ini oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Siapa itu? Para malaikat melaknat dia. Manusia lain melaknat dia. Termasuk hayawan-hayawan di daratan dan di lautan melaknat dia. Ini hukuman orang yang menyembunyikan hukum Allah, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang tidak berkata benar terhadap ayat-ayat Allah kerana kepentingan pribadi, kepentingan tertentu. Dia tak bercakap benar. Nak menjaga hati orang, dia tak cakap benar. Dia tak jaga perasaan Allah. Dia tak jaga, dia tak fikir kemurkaan Allah. Yang dia takut kemurkaan manusia. Akhirnya dia sanggup berkata bohong. Dalam Quran kata, haram. Dia kata, apa bunyi. Ini kerana nak menjaga kepentingan. Ini termasuk dalam ayat ini. Akan ada penjelasan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Melainkan orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kalau dia bertaubat, wa aslahu, dan dia berbuat kebaikan. So, taubatnya kami iringi dengan amal-amal yang baik. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan apa yang mereka selewengkan dulu. Dia ngaku dulu silap, saya cakap dulu tak betul. Kena cakap tu. Hari ini saya dah taubat dah. Yang sebenarnya macam ni hukumnya. Yang sebenarnya macam ni. Gitu kan. Mereka kena terangkan. Kalau macam ni, dia sanggup buat macam itu. Faulaika atubu alaihim. Mereka itulah yang akan aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim. Akulah Tuhan yang menerima taubat dan yang maha pengasih. Jadi dibagi pulang bertobat juga. Inilah umat Muhammad. Cukup dia bertobat dengan ucapan astagfirullah, aku salah, silap. Wa tubu ilaihi, aku bertobat kepadanya. Dan apa-apa fatwa dulu yang silap, kenyataan yang salah, pembohongan yang dibuat, tarik balik. Syaratnya, tarik balik. Bayanu, dia kena jelaskan semula hukum yang benar. Allah terima taubatnya. Ini kemudahan umat hari ini. Kalau orang dulu, zaman Nabi Musa, nak taubat, buat salah, taubat. Faktunu anfusakum. Dia kena bunuh diri dia. Berat ni tuan-tuan. Buat salah, nak taubat ke bawah, kena bunuh diri. Umat Muhammad tak payah bunuh diri. Cukup dengan istighfar. Menyesal. Tiangkanlah kalau salah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, ulangkanlah. Minta maaf. Itu dia. Tak payah nak kena bunuh diri. Tapi dulu berat ni tuan-tuan. Itu dia. Baik. Kata Imam Ibn Qasir dalam tulisan ini, dia kata hadza wa'idu syadid liman katama ma ja'at bihi ar-rusul min ad-dilalah bayyinah ala naqasid sahihah wal huda an-nafi' lil-qulub. Dia kata ini di antara ayat-ayat dan juga ancaman-ancaman yang sangat keras, ancaman yang keras tegas. Bagi siapa? Bagi orang yang menyembunyikan apa yang didatangkan kepada Rasul. Rasulullah dah sampaikan, tapi disembunyikan. Dan segala keterangan disembunyikan. Petunjuk Nabi disembunyikan. Apa juga maklumat yang berfaedah, berguna. Setelah Allah terangkan tadi kan, setelah diterangkan, disembunyikan. Dalam kitabnya, ini yang disebut oleh Ibn Qasir. Dan sebab turun ayat ini, sebab nuzul namanya, sebab turun, ada sebab dia kenapa Allah turunkan ayat ini, bagi menjelaskan akibat perangai buruk ahli kitab. Menurut Abu Aliyah Al-Aliyah, dia kata nazarat hadhihi ayat fi ahli kitab. Turun ayat ini ia disebabkan oleh ahli kitab. Apa sebab? Katamu sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan sifat sebenar Nabi Muhammad. Kita dah baca dulu ayatnya. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab jangan bohong. Mereka kenal sifat-sifat Nabi Muhammad ni walaupun belum lahir. Dia dah tahu sifat Nabi Muhammad, lahirnya kat mana, sifat-sifat dia macam mana secara peribadi, ada tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Dia dah tahu dah. Itu kan? Sebab itulah Buhairah, seorang pendeta Nasrani, dia tahu ketika Nabi Muhammad umurnya belasan tahun, kan? Belasan tahun dibawa ke negeri Syam, bawa perdagangan, ikut bapak saudara dia berniaga. Dia perhatikan Nabi kita Muhammad masa itu masih anak remaja lagi, belasan tahun, 15 tahun dia pergi ikut. Ini pengalaman Buhairah, ahli kitab, orang yang ada ilmu dulu. Dia kata tidak ada yang singgah di pokok ini melainkan memang dia seorang Nabi, pengalaman dia. Dalam perjalanan ahli musafir ini, perjalanan daripada Mekah ke Syam itu, tidak ada yang akan singgah di pokok ini melainkan dia adalah seorang Nabi. Jadi yang bersinggah itu antaranya Nabi kita Muhammad. Jadi dipesan kepada Abi Talib, supaya jaga ni anak muda ni, jaga daripada kejahatan orang-orang Yahudi. Terus Abi Talib balik. Balik tuan-tuan. Itulah dalam perjalanan Nabi setiap kali berniaga ke Syam, sentiasa dipayung oleh awan, awan mengikuti dia. Ini semua sifat-sifat ini mereka sudah tahu dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab itulah Muhairah tahu macam-macam peristiwa. Tetapi malangnya Alkitab ini ada sebahagiannya menyembunyikan maklumat ini. Dia tidak jujur. Sanggup di tanah beriman meninggalkan benang yang basah, mungkin begitulah. Summa akhbar annahum yal'anuhum kullu syai'in ala sami'ihim. Kemudian ayat ini, sebenarnya ayat ini turun pada Alkitab yang menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad. Allah turunkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yang dijelaskan dalam kitab, Allah bagi tahu, Allah bagi ancaman, mereka akan dilaknat oleh Allah. Jadi Allah ancam ahli kitab akan mendapat laknat daripada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan yal'anuhum kullu syai'in 'ala sani'ihim. Ahli kitab dilaknat oleh semua makhluk terhadap perbuatan buruk mereka, sifat buruk mereka. Ingat, ini lawannya sebagaimana orang yang berilmu, kama anal alim yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil ma' wat-tair fil hawa. Macamlah orang-orang yang berilmu, orang alim ini. Orang alim, orang yang berilmu, para alim ulama ini, mereka akan di pohon istighfar, di pohon keampunan dosa-dosanya oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan di lautan dan burung-burung yang terbang. Untung tuan-tuan, waktu orang alim lebih baik daripada seorang abid. Orang alim lebih baik daripada seorang abid. Seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1,000 orang abid yang jahil. Jadi tidur orang alim ni ibadah. Kadang-kadang tidur yang orang alim ibadah ni kadang-kadang sisi yang tiada ilmu. Itu. Jadi orang yang berilmu ditakuti syaitan dan iblis. Sehingga kan ikan-ikan di lautan, berapa banyaklah ikan di lautan, tak terkira kan bilangannya. Burung-burung yang terbang, banyaknya burung-burung terbang, siapa nak kira. Semuanya binatang-binatang daratan dan di lautan termasuknya lah. Bukan bila sebut Nabi sebut burung dan air itu, itu saja. Artinya apa saja binatang-binatang di daratan, di lautan, semuanya beristighfar, bukan untuk dia, untuk si alim-alim ini, untuk orang-orang dia. Demikian juga perbandingan sebaliknya, ahli kita atau siapa saja manusia yang bersifat tidak jujur terhadap agama Allah, menyembunyikan agama Allah, orang tanya lain, jawab lain. Itu kan. Orang ini dilaknat, Allah laknat dia, seluruh manusia laknat dia, binatang daratan di lautan pun laknat dia juga. Ini buruk ni. Besar implikasi dia. Mungkin di dunia kita tak rasa. Baik, jadi dalam riwayat sebut dalam Musnad daripada Abi Hurairah dan lain-lain juga menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bagi dia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu ujima yaumal qiyamati birijamin minan nar. So, ini Nabi kata umum, bukan setakat ahli kitab, cuma menjadi sebab turunnya ahli kitab. Tetapi sebenarnya siapa saja, kata Nabi, sesiapa yang orang itu ditanya sesuatu mengenai ilmu, ditanya tentang sesuatu mengenai ilmu, khususnya ilmu agama, fakata mahu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, dia tak nak jawab. Kalau tak tahu, memanglah setiap soalan tidak mestinya berjawab terus. Nabi pun tak semua soalan dijawab terus, tunggu wahyu. Kadang-kadang kan? Demikian juga para alim ulama yang ditanya tak mesti dijawab terus. Kadang diberganggu, tapi jawab betul. Dijawab. Yang ini tak jawab langsung, sembunyi. Maka balasan dia, fakat tamahu, dia menyembunyikan jawapannya itu. Uljima yaumal qiyamah bini jamin minallah. Dia akan mulutnya dikekang di akhirat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Lijam berapa? Lijam itu satu besi daripada neraka yang diletak di mulut dia. Tuan-tuan bayangkan macam mulut kudu. Itu namanya lijam. Besi yang dekat mulut kudu itu, yang ditarik itu, bila ditarik kudu itu berhenti. Kan? Bila dilepas kudu itu akan jalan laju. Itulah. Tapi besi yang dekat mulut itu adalah besi neraka. Inilah di mulut-mulut dulu yang tak nak bercakap benar. Jadi di akhirat Allah akan azab dia dengan lijam yang diperbuat daripada neraka. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, dia kata, laula ayatan fi kitabillah ma haddastu ahadan syai'an. Dia kata, kalaulah tidak kerana ayat ini, ini kata Abu Hurairah ni, kalau tidak kerana ayat ini, aku tak menyampaikan hadis satu pun kepada orang lain. Takut. Jadi oleh kerana ayat ini ada ancaman, siapa yang dah tahu hadis, orang tanya hadis, kena bagi tahu. Jadi Abu Hurairah antara orang yang paling alim dalam bab hadis. Jadi maka dia pun sampaikanlah hadis kepada para sahabat-sahabat yang lain, kepada para tabi'in. Jadi kenapa? Karena Abu Hurairah takut dengan ancaman ayat ini, takut dia nanti dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Jadi kalau kita tak pasti, terus terang kita tak pasti. Kalau kita tahu, cakaplah yang sebenarnya. Semacam hari ini. Kadang-kadang kita keliru. Al-halal innal halala bayyinun. Kata Nabi. Yang halal itu jelas. Hukum halal ini. Wal-harama bayyinun. Yang haram itu jelas hukumnya. Wabainahuma umurun mushtabihat. Ada benda yang antara kedua, halal dan haram ni, dia namanya perkara-perkara syubhat yang tak jelas. Dan syubhat ini sebenarnya hukumnya haram. Syubhat hukumnya haram. Jelaskan macam-macam hari ini. Fatwa kadang-kadang dah keluar. Terus terang, kita dalam hidup masyarakat majmuk, agama macam-macam, bangsa macam-macam, adakah boleh kita turut serta terlibat mengadakan perayaan perayaan yang bukan Islam? Kita yang menganjurkan hadir ni, ada lagi perbincangannya. Tapi mengadakan, turut mengadakan, turut jadi jabatan kuasa, cerita kan. Jadi kalau hadir ni, ada keringanan ni, hadir kata ulama kata, kalau tujuan itu keharmonian masyarakat, harus. Bukan hadir kerana hadir kerana membesarkan agama dia, salah. Tapi hadir kerana masyarakat, keharmonian, menjaga keharmonian jiran, okey. Tapi kalau menganjurkan, ini masalah. Ini perkara kena jelas. Jadi kalau tak boleh, ulama kena cakap tak boleh. Fatwa kata dah tak boleh. Hukumnya haram. Jadi kalau buat juga, tanggung sendiri. Ini keberanian. Jangan kerana kita nak jaga pihak-pihak tertentu, tak apa, boleh. Ini namanya termasuklah ayat ini. dia tak cakap benar. Kadang-kadang dulu kerana masalah ekonomi kita ni, orang Melayu tak berapa hukum. Lalu ada pihak yang mengadakan satu apa namanya, pelaburan. Pelaburan, buat pelaburan, jual, ikut lot masing-masing. Jadi tanpa mengira halal haram pelaburan itu, maka dikatakan harus pelaburan itu. Ada setengah pihak kata tak harus. Apa sebab? Sebab terlibat pelaburan itu dengan perniagaan yang haram di atas bukit sana tu, dekat Pahang kan. Maka dah subhan, bila halal campur haram, dia tak jadi halal, dia jadi haram. Macam elektrik lah, negatif campur positif, dia jadi negatif. Macam matematik juga, negatif campur positif, campur tolak, dia tak jadi campur, jadi tolak. Hukum. Jadi halal haram itu juga. Halal haram, halal, no, haram. Halal haram campur, jadi haram. Jadi pelaburan yang baik-baiklah bercampur dengan pelaburan yang haram, haramlah jadi pelaburan itu. Keliru. Luar kenyataan kata boleh, padahal katanya tak boleh. Pasal kalau kata haram nanti dah orang baik tak membeli saham. Jadi oleh kerana nak menaikkan ekonomi, halal je lah. Ini saya bimbang tu dengan fatwa-fatwa macam ni. Inilah dia, menyembunyikan hukum yang Allah telah jelaskan, halal haram ni. Walaupun cara sebab turun ayat ni kepada orang Yahudi ataupun ahli kitab, tapi dalam hadis kata man su'ila, siapa-siapa saja, umum, penghayatan ni umum tuan. Ini bahaya fitnah ulama namanya, fitnah. Lepas tu ulama tu ada ulama, ada ulama su, ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik. Yang sebilah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang baik-baik, kita tak jadi orang yang menyembunyikan ilmu. Okay. Jadi kata Abu Hurairah, kerana ayat inilah dia sanggup menyebarkan hadis-hadis Nabi yang didengar daripada Rasulullah. Daripada Barra bin Azib, Barra bin Azib ini menceritakan hadis daripada Nabi SAW. Dia kata cerita dia, pun namaan Nabi SAW di janazatin, satu ketika kami bersama-sama dengan Nabi menziarahi satu apa, jenazah. Kalau sahabat ada meninggal dunia, fakala Nabi bersatu, innal kufar, Nabi bersatu, innal kufar. Jenazah ni, kalau kita kaitkan hadis ini, maknanya jenazah bukan jenazah orang-orang Islam. Nabi sebut sesungguhnya orang-orang yang kafir itu yudrabu darbatan baina ainaihi. Bila dia nak mati dulu, dia nak mati, nyawa dia nak dicabut, orang kafir. Cerita Allah mencabut nyawa orang kafir, malaikat lah yang diperintah. Macam mana dia cabut nyawa orang kafir? Yudrabu darbatan baina ainaihi, dipukul depan ni mata dia oleh malaikat, dipukul kepala dia. Tuan-tuan bayangkan macam orang nak bunuh ikan keli kan, dipukul kepala dia. Nak bunuh ikan haruan tu susah nak mati kan, dipukul kepala dia, dia kena mati. Otak dia kat kepala kan, otak kan. Yasmauha kullu dabatin, pukulan itu kalau dia menjerit, jeritan itu didengar oleh semua makhluk. Kita tak dengar, Orang sebelah tak dengar. Sebenarnya dia kena pukul malaikat. Didengar oleh semua binatang, ghaira saqilain, saqalain, selain daripada dua makhluk. Jadi siapa dua makhluk itu? Manusia dan jin. Tak dengar. Dia kena pukul, dia kena azab dalam neraka, dalam kubur. Semua tak dengar. Yang dengar semua makhluk selain daripada orang dan jin. Manusia dan jin tak dengar. Ini dalam hadis. Fakal anhu kullu dabatin sami'at sawtahu. Dan orang kafir ini yang tersesat dalam kubur hari-hari kena pukul malaikat, dalam mati dulu tiup, dalam kubur pun kena bantai malaikat. Didengari suaranya, jeritannya oleh seluruh binatang-binatang, dan seluruh binatang itu turut melaknat dia. Binatang melaknat dia. Ini dah dikaitkan cerita laknat tadi lah. So, binatang itu melaknat dia. Inilah dia yang Allah maksudkan dalam ayat ulaika yalanuhumullah. Ayat tadi mereka itulah golongan manusia yang dilaknat oleh Allah antara orang kafir. Orang yang menyembunyikan ilmu agama. Wa yalanuhumul lahinun. Dan mereka turut dilaknat oleh semua yang melaknat. Siapa dia? Termasuk binatang tadi lah. Dabbatu ardi, binatang-binatang di daratan. Termasuk di lautan tadi kan, ikan dalam hadis itu. Dari sini tersebut hadis, tersebut ikan. Yakni dabbatu ardi, binatang-binatang di atas muka bumi. Melaknat orang kafir. Ini cerita laknat orang kafir. Ayat yang atas cerita melaknat orang-orang ahli kitab. Dia menyembunyikan ayat-ayat Allah. Kafirlah tu. Maksudnya kan? Kafirlah tu. Jadi akibat kekafiran itu, dia dilaknat sampai mati, sampai dalam kubur. Itu sekali. Dan dalam riwayat apa? Dikatakan kullu dabbatin wal jin wal ins. Yang melaknat itu termasuklah seluruh binatang, jin dan manusia turut melaknat. Ini jin Islam lah yang melaknat. Marah dengan dia. Jin ada yang kafir, ada Islam yang kafir. Takkan melaknat sama kafir kan? Jadi jin yang Islam melaknat, orang yang Islam melaknat. Adapun binatang memang semuanya taat kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan taat kepada Allah. Yang ada taat dan maksiat ini manusia dan jin. Binatang setiasa taat, tumbuh-tumbuhan setiasa taat. Itu makhluk yang setiasa mematuhi perintah Allah. Sehingga kata Imam Mujahid, ini tabi'in, disebut berkata iza ajdabatil ardu, apabila bumi ini ditimpa dengan kemarau. Sekarang kemarau ni, tapi ramai tadi hujan. Jadi tempat lain kemarau. Balik kampung, saya balik kampung merah aje, pukul-pukul kan. Kita duduk kat sini tak nampak pukul getah. Balik kampung nampak pukul getah. Nak tahu kemarau tak kemarau, balik kampung. Tarik sungai kering. Dekat sini pasal air banyak tak pasan. Buka pipe ada air. Kata Mujahid, apabila bumi ini ditimpa dengan musim kemarau, hujan tak turun, qalal baha'im, binatang-binatang itu berkata, binatang-binatang berkata, apa kata binatang begitu? Haga min ajli usatin, usati bani Adam. Ini dia kata, hujan dah lama tak turun, ini adalah disebabkan oleh manusia-manusia yang maksiat. Kata binatang. Rupanya kerana maksiat, maksiat manusia, Allah tak turunkan hujan yang biasanya hujan. Lainlah kalau negara yang memang tak ada hujan macam di Timur Tengah. Hujan sebulan, setahun dua tiga kali. Tapi negara-negara yang kita bagi itu biasa hujan, tiba-tiba tak hujan. Maka binatang merah. Dengan sebab berhakinya manusia, tak hujan. Apalagi yang binatang namanya kata, yang perlukan air. Marah dia tak hujan. Baik, tuan-tuan. Mereka ini diberikan peluang oleh Allah kalau dia bertaubat. Taubat. Dan syaratnya bukan sahaja dia bertaubat gitu. Wa aslahu. Ini ayat yang berikutnya 160. Illallazina tabu aslahu. Melainkan orang yang bertaubat. Jadi maknanya perintah. Taubatlah. Kalau dah tersilap begitu. Wa aslahu dan berbuat baik. Wa bayyanu. Dan jelaskan kesilapan dulu. Bayangkan kalau dulu patuannya salah, terangkan balik, tarik balik. Faulaika tubu alaihim, mereka itulah yang akan aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, akulah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha pengasih. Baik. Bagi mereka yang tak nak taubat, apa hal mereka itu? Ini golongan kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi ayat ini menjawab ayat yang ke-159 tadi. Siapa nak golongan-golongan yang melaknat? Wayal anhumul la'inun, mereka akan dilaknat oleh orang-orang ataupun siapa yang melaknat. Ayat ini menjawab antara persoalannya. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang kafir, kerana menyembunyikan ayat Allah tadi kan, antaranya, wa matu, mati dalam keadaan kafir. Wa hum kuffar, mereka mati dalam keadaan kafir, tak bertaubat. Ulaika alaihim laknatullah, mereka akan mendapat laknat Allah, wal malaikat dan laknat malaikat, wan nasi ajmain dan laknat seluruh manusia. Ini tiga golongan, Allah, malaikat, manusia. Tambah dalam hadis tadi, binatang-binatang, jin. Tambah tumbuh-tumbuhan, melaknat. Menurut penjelasan Imam Bukhari di sini, dia kata bukan setakat itu, dalam hadis-hadis lain menyebutkan yang melaknat itu imma bilisanil maqal, melaknat dengan lidah. Cilaka engkau, ni kalau celaka. Melaknat itu kutuk. Kita kan mengutuk. Semuanya mengutuk. Marah. Itu lisanil maqal. Dengan perkataan. Au bilisanil hal. Atau dengan lisan hal. Lisan hal itu apa? Kutukan yang tanpa lidah, tanpa lisan, dengan hal keadaan itu. Macam batu-batan, pupuk-pupuk. Kan? Burung, ikan, macam mana dia mengutuk? Macam mana dia melaknat? Itu hal yang Allah beri pada dia lah. Hal keadaan yang layak bagi dia. Bagaimana tiang ni melaknat? Bagaimana pupuk melaknat? Dengan hal yang layak bagi dia. Itu namanya lisan hal. Jadi mereka yang kafir tak taubat, mati pun dalam kafir, laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka tinggal kekal dalam neraka. Diazab. Fiha itu maksud dalam laknat, kekal dalam laknat, akhirnya sampai ke neraka, kekal dalam neraka. Dilaknat yang berterusan sampai kiamat. Masih kalau dihiduplah, daripada hidup sampai kiamat. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal dalam azab laknat Allah, dan mereka sedikit pun tidak akan diringankan azab, dan mereka tidak dipandang lagi untuk diringankan. Inilah dia kesudahan orang yang dilaknat oleh Allah yang tak bertaubat. Jadi manusia mana yang tak buat salah, kalau tersilap minta maaf. Penulis-penulis, wartawan-wartawan, kalau ditulis fitnah, dia tulis yang salah, ditanggunglah sampai kiamat. Kalau dia buat cerita yang bukan-bukan, memfitnah orang, cerita yang tak betul, dia tak tarik balik itu sebelum dia mati, tanggunglah dia. Ini berita-berita yang tak betul. Macam tadi, ahli kitab menyembunyikan, ini menyembunyikan, kadang-kadang setengah orang menulis kenyataan-kenyataan yang salah, mengelirukan orang ramai. Ada dulu orang menulis dalam utusan Malaysia dulu, sekarang penulisnya dah tak ada dah. Menulis, dia kata tak wajib pakai tudung. Orang perempuan tak wajib pakai tudung. Dah, pelajar-pelajar sekolah menengah, dia tunjuk ustazah, tengok ni baca tak ni. Dia pun buka tudung. Yang cakap ni ustaz. Ustaz ni yang cakap ni, pakai tudung tak wajib. Itu dia tuan. Itu kalau dia tak tarik balik kenyataan tu, tanggung ni. Walaupun dia dapat taubat, bayanu, ikut syarat ni. Aslahu wa bayanu. Dia kena perbaiki diri dia, betulkan diri dia, dan bayanu, terangkan, masuk dalam surat taubat balik, minta maaf, saya salah tulis. Kena gitu. Tarik balik. Kalau tak tarik balik, dia menyesatkan orang, tanggung dia. Jangan senang-senang. Jangan kerana nak dapatkan habuan dunia yang sedikit, sanggup mengadakan isu-isu kontroversi, menimbulkan kekeliruan orang ramai. Jaga. Ini bid'ah sana, bid'ah sini. Buat maulid, apa nama, adalah buat maulid bid'ah, dia kata bid'ah dolalah. Lepas tu tambah lagi dengan perarakan, lagi bertambah dolalah. Mana ada nas disuruh kita buat perarakan? Ada suruhan Nabi? Memang tak ada. Tapi amalan sahabat, orang-orang ansar ada. Betul tak? Berarak tu ada. Nabi masa pindah daripada Mekah ke Madinah dan nak sampai ke Quba tu, orang Madinah, orang-orang ansar menunggu-nunggu kedatangan Nabi kan. Dia datang beramai-ramai, keluar rumah ramai-ramai. Itu namanya apa istilah hari ini? Beraraklah. Sempat dia mengarang baik-baik syair. Qala'al badru alaina. Telah muncul kepada Muhammad bulan purnama. Di sana nampak dia kata alaina. Dah nampak darun mengambil. Sempat dia mengarang. Maknanya dah dibincang awal tak? Jatuh kuasa wujud tak masa itu? Namanya lah jatuh kuasa wujud. Kita mengarang dia punya baik-baik. Sukanya. Wajabah syukru alaina. Kita patut bersyukur kepada dia. Dah sampai dah Muhammad. Gitu ramah-ramah dia jawab kan. Kalau hari ini kita berselawat, ramai-ramai berselawat kan? Salah ke? Kalau salah Nabi tak benarkan dia, kenapa kau pergi ramai-ramai tak payah balik-balik? Tak ada pun Nabi halau dia. Dia sambut Nabi ramai-ramai. Itu namanya perarakan. Yang lain-lain itu yang berlaku kita buat hari ini itu kias lah. Kiaskan begitu. Dia kata mana dia dalam agama, dalam suatu ibadah, mana ada kias? Tak boleh dalam ibadah berkias-kias, tak boleh. Ini golongan-golongan ni tak suka kias, tak ada kias. Pada ulama kita memerah otak nak memikirkan bagaimana Islam itu boleh diamalkan sepanjang zaman. Akhirnya kias salah satu hukum. Kalau tak boleh berlaku kias dalam hukum, tuan-tuan, bagi tuan-tuan kena tai cicak, kena tai ayam, tai lembu, kena darah sendiri. Macam nak cuci? Kes yang berlaku ialah contohnya lah menyucikan darah yang kena pada pakaian. Kesnya merujuk kepada ada sahabiat yang bertanya kepada Nabi, pakaian dia kena darah dia. Pakaian ini kena darah dia. Nabi kata, pesan dekat dia, buang dulu pesan darah, lepas tu gosok, jurus air sedikit gosok, lepas tu basuh. Nabi kata begitu. Kes ni darah kit sahaja kan? Tapi jangan terkena darah kambing, dekat baju, darah lembu, tai kucing. Nabi tak sebut, tak ada mas. Yang berlaku hanya darah kit. Jadi yang itu kita apa tu? Ambil hukum apa tu namanya? Akias lah tu. Namanya Nabi sebut awal situ akias. Dikiaskan. Tunjukkan berlakunya kias. Supaya hukum itu berjalan. Sebab peristiwa kejadian berlaku dia terhad. Yang lain tu kalau masalahnya sama, sebabnya sama, hukumnya sama. Nabi haramkan arak. Dalam Al-Quran pun ada. Innal khamru wal maisir, arak, judi dan sebagainya, haram, rijsun. Itu kejadian syaitan. Hari ini yang namanya arak, macam-macam. Yang di hidung, yang ditelan pil, yang serbuk, yang minuman, yang diinjek, kan? Kalau hanya namanya arak itu boleh dicecai, minuman saja, alamat syabu itu halal kan? Syabu halal, dadah halal, mutin halal, semua halal. Tapi haram kan? Ulama haram, haramkan dia. Itu atas dasar apa? Kias. Itu hukum kias. Sebab Islam mengharamkan arak itu kerana sifat dia memabukkan. Jadi apa juga benda yang sifatnya memabukkan, sama ada dalam bentuk cecair, pepejal, tepung, hidung, gam dan sebagainya, injek ke, asalkan dia memabukkan, hukumnya sama dikiaskan dengan arak. Itu kan kias namanya. Semacam tadi itu kita kiaskan lah. Dulu dia sambut Nabi, Nabi masih hidup lagi. Sekarang Nabi sudah wafat, kita sambut dia kelahiran dia. Tapi tuan-tuan jangan pula nanti bila orang Ansar sambut Nabi, kita buat maulid, ini Nabi tengah datang ni. Ada pula macam tu. Ini Nabi doa. Mana dia macam itu kan. Jadi ada pandangan-pandangan itu nanti yang lebih-lebih. Jangan sampai macam tu. So kita beraikan sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita ni beriman atas perjuangan Nabi dan para sahabat sampai Islam kepada kita hari ini. Islam sampai dalam hati kita kerana susah payah mereka. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Fazkuruni azkurkum washkuri washkuruli wala takfurun. Ingat aku, aku akan ingat kamu. Syukur kepadaku, jangan kufur. Ayat itu merujuk kepada pengutusan Nabi. Tuan-tuan ya. Jadi cukup cakap ini insyaAllah. Minggu depan kita sambung ayat yang lain. Cerita tentang tauhid pula. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa di haza. Astaghfirullah li walakum wa lisa'ir muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafur rahim. Allahumma ghfirlana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu